terima kasih pemerintah atas sambutannya baik untuk meningkat waktu. Assalamualaikum. Dan benar-benar hanya mengharapkan pahala keridhaan Allah, maka Allah hapuskan semua dosanya yang lalu. Nah, ini pilarnya rupanya. Benar-benar terpelihara. Oh, maaf hadirin. Yang membuat kita jadi terpelihara itu keyakinan dan keikhlasan. Kita coba ini sesuai dengan judul ini. Kenapa orang berbuat maksiat? Kenapa dia licik? Kenapa dia korupsi? Kenapa dia berzina? Kenapa dia melakukan perbuatan buruk? Penyebabnya adalah dia belum yakin kepada Allah. Dia belum merasa Allah itu melihat dirinya, dia belum merasa bahwa semua perbuatannya itu pasti akan ada balasannya dan tidak tertukar. Contoh satu ayat surat Al-Hadid ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Coba dibuka ya semuanya ya yang memungkinkan. Wa huwa ma'akum, dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada. Allah bersamamu dimanapun kau berada. Ilmu Allah, pengawasan Allah, kekuasaan Allah, rahmat Allah, pertolongan Allah tidak terhalang oleh tempat. Dimanapun kita berada, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia Allah senantiasa bersamamu. Jadi Allah tahu persis semua keperluan kita, semua masalah kita, semua keinginan kita, semua keadaan kita. Allah tahu tentang kita lebih tahu daripada kita sendiri. Dan Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat, karena kita tidak tahu bagaimana mengurus diri secara sempurna. Wallahu wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Allah bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat. Khabirum bima ta'malun. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Ya, jadi Allah melihat. Sebentar saya pastikan ya. Ya, supaya mantap ini ya. Wallahu alladzi la huwa alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Yang awal itu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dia kemudian dia bersemayam di atas 'arsy. Dia yang mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Wa huwa ma'akum, dan dia bersamamu dimanapun kau berada. Wallahu bima ta'maluna basyir, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Nah, ini satu ayat ya. Jadi tidak ada apapun yang kita lakukan kecuali Allah melihat kita. Sama seperti sekarang ini ya, di tempat ramai, di tempat sepi, baik ada orang maupun tidak ada orang, Allah melihat. Dan setiap yang kita lakukan selain Allah melihatnya, juga Allah mencatatnya, malaikat juga mencatat ya. Dan semua yang kita lakukan pasti ada balasannya. Kebaikan yang kita lakukan kalau ikhlas dan benar yang dilakukannya, maka akan kembali ke kita. Kalau kita berbuat jahat, buruk, menghina, fitnah, apapun pasti disaksikan Allah dan kembali kepada kita. Nih, satu ayat ini saja Kalau kita yakini, Allah tahu kita lagi ngebuka HP, apa yang kita buka. Nah, begitulah ya. Tidak ada yang tersembunyi. Jadi kalau orang dua-duaan sebetulnya tidak pernah berdua. Pasti malaikat juga bersama mereka. Contoh ada orang pacaran yang laki-laki dikawal malaikat, pasti mencatatnya, yang perempuan juga malaikat melihat dan mencatatnya, plus Allah yang maha melihat, maha mendengar, dan semua yang ada di ruangan itu, baik tempat tidur, kasur, spray, semua yang ada di ruangan itu nanti akan jadi saksi ya, termasuk mata, telinga, kulit. Wah, bahwa hari itu tanggal sekian, jam sekian sudah melakukan perbuatan nista, Allah melihatnya. Ya, begitulah orang yang yakin kepada Allah, dia tidak punya tempat untuk berbuat maksiat karena dia yakin Allah melihat dirinya setiap saat. Juga orang-orang yang yakin ke Allah, nanti kalau ditanya kenapa kamu melakukan kebaikan, maka jawabannya sederhana. Karena Allah menyuruh berbuat baik. Dan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi jawabannya ini, kenapa kok kamu jadi karyawan? Jujur. Karena Allah nyuruh saya jujur, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan, termasuk kejujuran. Supaya karirnya bagus ya. Saya tidak mikirin karir, karena karir itu urusan Allah. Urusan saya adalah bekerja dengan niat baik, cara yang benar, supaya jadi amal soleh, supaya banyak uangnya ya. Rezeki saya itu sudah dijamin oleh Allah. Dari 120 hari saya di rahim ibu, Allah sudah mencatatkan rezeki saya. Tugas saya bukan mencari rezeki, tugas saya adalah menjemput rezeki. Yang saya cari adalah keberkahannya. Kalau mencari itu antara ada dan tiada. Kalau menjemput, yakin sudah ada. Tapi ya itu dia, kalau niatnya salah dan caranya salah, hilang berkahnya. Jadi saya bekerja bukan mencari rezeki, tapi menjemput. Yang saya cari dalam bekerja adalah keberkahan dari rezeki yang Allah berikan. Dan caranya adalah niatnya harus benar, kemudian cara saya harus benar. Wah, nanti gimana rezekinya diambil orang? Gak bisa. Apa yang untuk saya tidak akan bisa diambil siapapun. Apa yang bukan untuk saya tidak akan ketemu dengan saya, walaupun dijanjikan siapapun. Nanti gimana dong rezekinya supaya nambah? Oh, jangan takut tidak ada rezeki, takut tidak punya syukur. Karena Allah sudah janji, la in syakartum la azidannakum. Itu sudah janji Allah, itu sudah pasti ya. Jika kamu bersyukur, la in syakartum la azidannakum, Allah pasti akan menambah nikmatnya kepada kita. Jadi daripada saya capek memikirkan keinginan diperbudak oleh apa yang belum ada, ya lebih baik saya mensyukuri yang ada. Allah melihat saya bersyukur atau tidak. Kalau saya bersyukur, pasti yang ada akan jadi kebaikan, dan yang belum ada didatangkan. Karena sudah jelas ya, jikalau Allah memberikan kita karunia, wa in asobatu syarra'u syakar, dia bersyukur, fakana khairullah, maka itu baik baginya. Nah, nanti gimana dong kalau lagi gak ada uang? Ya terserah Allah, kadang Allah membuka, kadang Allah menyempitkan. Semuanya lapang dan sempit itu adalah Allah yang mengatur. Kalau sedang disempitkan, berarti saya kebagian pala sabar, kebagian. Ya kalau disempitkan, Allah sudah tahu sih kebutuhan saya. Waktu di rahim ibu saja saya gak tahu apa-apa, karena otaknya juga belum jadi, rezeki udah cukup. Waktu ketemunya sperma dengan sel telur itu ada rezekinya di sana. Kalau enggak berbelah sel kita dulu. Jauh sebelum otak kita bisa berpikir, sebelum tubuh kita bisa ikhtiar, sebelum mulut kita bisa berdoa, sudah ada rezeki kita. Ya, dan dicatat resminya pada waktu 120 hari. Wah, gimana dong? Ini sedang susah nih, lagi terbatas. Oh ya, tinggal mantap saja makan tabungan. Tabungan juga kan rezeki dari Allah. Allah siapkan sebelum kita menghadapi kesulitan. Nanti gimana kalau diambil oleh Allah rezekinya? Ya gak apa-apa, berarti kita dapat pahala ridho ke takdir. Tukang parkir, banyak mobil, tidak pernah sombong, ganti-ganti, tidak takabur, diambil sampai habis, tidak. Ya Allah lah yang membuka, menahan, memberi, mengayam. Yang penting semuanya jadi amal soleh. Kalau diambil ya ridho, karena ada waktunya Allah memindahkan rezeki. Kalau rezekinya dokter gigi, nanti gigi saya sakit lah. Kalau rezekinya tukang tambal ban, ban meletus. Kalau rezekinya bengkel, nanti mobil ada yang rusak. Ya pindah-pindah lah rezeki, gak apa-apa. Nah begitulah hadirin. Jadi orang yang yakin ke Allah tuh tidak cemas dengan rezeki itu, tidak cemas. Yang dicemaskan tuh halal atau tidak, berkah atau tidak, syukur atau tidak, sabar atau tidak, ridho atau tidak ketika diambil. Nah begitulah orang yang yakin tuh. Jadi hati-hati, hati-hati. Kenapa kok kamu waro sekali sih, hati-hati dalam bekerja tuh, gak mau menyentuh yang tidak halal? Ya karena kalau saya ambil yang tidak halal, Allah pasti lihat. Nanti saya makan, badan saya penuh dengan darah daging haram. Nanti saya masukkan ke anak-anak saya, anak-anak saya mengalir tubuhnya haram. Kalau darahnya sudah banyak haram, nanti mikirannya haram, kelakuannya haram. Begitulah. Makanya kalau orang sudah mulai ngambil-ngambil dengan cara yang tidak halal, itu kecenderungannya nambah ke sana tuh ya. Nanti otaknya tuh mikirnya yang haram terus ya. Inginnya mesum, zina, nambah, pokoknya udah haram, haram, haram, haram. Nauzubillahi min dzalik. Padahal kalau kita yakin ke Allah, pasti rezeki kita gak akan kemana-mana. Mau kaya, mau miskin, Allah aja yang ngebagi rezekinya. Ya, tidak ada yang lain. Nah, makanya keyakinan itu seperti itu. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali sudah lengkap dengan rezekinya. Nah, itu contohnya ya. Sekarang yang kedua, supaya benar-benar hati-hati dalam niat itu, hadis yang tadi adalah Ramadan imanan wahtisaban. Jadi orang-orang itu akan merasakan nikmat itu, bahagia itu kalau niatnya ikhlas. Wah, di saban ini tidak mencari apa-apa selain mencari keridhaan Allah. Tidak ada jaim ya. Makanya coba 5 latihan ini supaya hati kita tuh benar-benar ikhlas dalam beramal. Karena kalau sudah ikhlas bekerja, ikhlas ngurus keluarga, itu enak ya, menikmati amal yang dilakukan itu. Tapi kalau sudah tidak ikhlas, berharap dari makhluk, ya udah berat. Intinya ikhlas itu adalah kholis, murni. Tidak ada pencampur. Makin murni, makin enak. Pencampurnya apa? Makhluk, ya. Makanya ini 5 latihannya. Supaya punya hati yang ikhlas di dalam beramal tuh. Niat dan caranya benar. Kenapa harus ikhlas? Karena innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yang juru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Hati dulu ya. Hati-hati itu datang dari hati. Alla inna fil jasad mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu alla wahyal qalb. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging, kalau dia baik, baik seluruhnya. Kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan kolbu. Nah, kolbu yang baik namanya kolbun salim. Orang yang hatinya baik, bersih, peka akan hati-hati ya. Makanya orang-orang yang ikhlas itu orang yang satu. Latihan ikhlas itu adalah yang pertama, kalau beramal, berbuat baik, jangan selalu ingin diekspos, diketahui orang lain. Perbanyak amal kebaikan yang rahasia. Boleh diketahui orang, ada amalan fardu ya, itu sunahnya diketahui orang lain. Amalan sholat, saum Ramadan, zakat, haji, itu syahadat, sunahnya diketahui orang. Tapi amalan sunnah, nah sodako-sodako tidak harus semuanya diketahui orang. Nanti kalau diketahui orang semua tidak ada yang karena Allah. Makanya yang punya medsos hati-hati ya. Jangan serba diposting. Ini diposting. Bangun tahajud cepet-cepet posting jam 3, bangun, bangun. Ada yang bagus karena niat membangunkan orang. Ada yang tidak bagus karena niatnya untuk diakui orang sebagai ahli tahajud. Minum dulu ya. Ya, maaf, maaf, saya tidak saum nih. Silakan. Hari ini non-stop, jadi agak-agak energinya diirit-irit. Nah, yang kedua, latihannya jangan selalu ingin dilihat orang. Ada orang, tidak ada orang, sama tidak. Kalau ada orang jadi bagus kelakuan kita, kalau ada orang jadi bagus kerja kita, ada orang jadi bagus sholat kita, ngaji kita, udah pasti karena orang tuh. Karena kalau gak ada orang, dia cuek, dia bebas, ya. Orang-orang yang seperti ini ya gak ada pahalanya, karena memang niatnya juga untuk dilihat orang. Makanya orang ikhlas tuh ada orang, gak ada orang, sama weh. Orang lihat, orang gak lihat, sama. Kan ada yang di depan orang baik, soleh, ke masjid. Tapi di kamar sendirian, wah, buka HP, buka YouTube yang porno, yang lihat aurat orang lain. Ah, kalau lagi sendirian tuh, wah, udah gak kejaga. Nah, itu ciri-ciri orang yang gak ikhlas. Cirinya ada orang, gak ada orang, sama atau tidak. Orang lihat atau orang tidak lihat. Tiga. Yang ketiga adalah riadohnya, latihannya tuh jangan ingin dipuji dan jangan takut dicaci. Jadi sudah pastilah dalam hidup ini ada yang muji, ada yang nyaci, dua-duanya ujian. Nah, orang yang kurang ikhlas ya, biasanya kalau dipuji semangat, tidak ada yang muji, tidak semangat, dicaci patah semangat. Nah, orang yang ikhlas, puji, caci dari manusia ya itu gak ada masalah. Karena Nabi juga sempurna, ada yang mencaci. Ya, orang-orang yang ikhlas mah ya gak akan pusing dengan mulut orang. Karena Tuhan kita kan Allah, bukan mulut orang. Bukan kita orang mau muji, ya tetap saja Tuhan kita Allah yang ngasih pahala, yang mengampuni, yang punya sorga adalah Allah. Sekarang orang mencaci, ya dan gak mungkin orang suka ke kita semuanya. Pasti aja ada yang tidak suka, dan kita gak usah sakit hati, karena Tuhan kita kan bukan mulut dia. Nah, orang-orang yang senang dipuji, takut dicaci, itu hidupnya membangun casing aja. Pengennya tuh dinilai orang, dan capek ini, capek, tidak bahagia dan tidak bisa kerja dengan benar. Karena orang yang ngebangun casing mah gak pernah tenang hidupnya. Lalu yang keempat, latihan ikhlas adalah jangan ingin, ini suara apa ya, oh ada yang ngetik di ini ya. Coba saya cek dulu. Oh, siapa yang lagi ngetik? Pak Sofyan, siapa nih? Oke, ya terima kasih. Kalau pakai gini kedengaran ya. Nah, yang keempat, jangan ingin dihargai gara-gara kita beramal. Pokoknya lakukan yang terbaik dan harus siap tidak semua orang menghargai. Tidak apa-apa, kita kan bukan mencari penghargaan orang. Kita berbuat baik karena disuruh Allah berbuat baik, dan Allah yang membalas, menyempurnakan balasannya. Dunia berikut isinya nih milik Allah. Kalau Allah ngasih pasti ketemu, kalau Allah tidak ngasih tidak akan ketemu. Dan kalau orang tidak menghargai kita, itu kita harus bersyukur. Karena sebetulnya aslinya sih kita tuh gak layak dihargai. Kita dihargai orang karena Allah nutup-nutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan, kemaksiatan kita. Kalau Allah buka, gak ada yang menghargai. Lihat saja tuh di Indonesia yang ditangkap, wah jabatan tinggi, ketua ini, ketua itu, dah udah. Kalau Allah buka aibnya, hancur. Sama kita juga. Hanya beramalah demi Allah ridho, bukan ingin dihargai orang. Dan yang terakhir, latihannya itu jangan ingin dibalas budi. Jadi lakukan, lupakan. Lakukan yang terbaik dan lupakan. Allah tidak akan lupa. Allah melihat apapun yang kita lakukan, dan Allah membalas sesuai dengan niat kita dan pasti ketemu. Ya, kalau kita ikhlas melakukannya, ada waktunya balasan itu datang dalam bentuk waktu yang paling sempurna menurut Allah. Tidak harus sesuai dengan keinginan kita. Lakukan ini langkung jadi ini, enggak harus. Ya, Allah lah yang paling tahu saat. Pokoknya tugas kita PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik, lillahi ta'ala. Kalau ada yang mengoreksi, mengkritik pedas apapun, itu kan karunia Allah, terkabulnya doa. Kayak kita bercermin, nah itu cermin yang jujur lah yang paling kita syukuri. Jadi kalau ada orang yang mengkritisi, ah itu bukankah kita yang minta ihdinash shiratal mustaqim, 17 kali kita dalam sholat minta ditunjuki jalan yang lurus. Kalau orang yang mengkritik termasuk yang menghina juga, bisa jadi itu karunia Allah untuk menunjukkan kekurangan kita. PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Terus saja itu. Karena kita tidak terancam oleh siapapun kecuali oleh keburukan kita sendiri. Zolam tu nafsi. Dan kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, ya udah, lakukan aja. Sholat berusaha yang terbaik, sedekah yang terbaik, bicara yang terbaik. Pokoknya yang terbaik. Dan terbaik bukan untuk dikagumi orang, bukan untuk dapat penghargaan dari orang. Kita lakukan yang terbaik cuma satu saja. Wahtisaban. Semoga Allah nerima, semoga Allah ridho, semoga Allah suka saya lakukan ini. Ya Allah, terimalah apa yang dapat saya perbuat ini. Cukup, sudah selesai di sana. Udah puncaknya itu. Tidak ada lagi puncak selain mencari keridhaan Allah semata. Teng, 30 menit. Ya, ada. Terima kasih kalau lagi kami ucapkan. Ya Allah. Ini AA di sini nih, AA. Ada pennya. Mungkin saya kasihkan bertanya langsung kepada Ayah. Berkenan, Ayah. Silakan. Ini dari Jember ini. Dari Jember. Bu Purnomawati, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini katanya pengikut AA, IG AA, Facebook AA diikuti terus. Oh, bosan dong dengerin AA. Kesempatan langsung bertanya Bu Pur pada ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali saya sampaikan kepada Pak Arif. Saya diberi kesempatan ini. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi saya AA. Karena ini adalah kali kedua saya ikut kajian AA langsung di kajian DKM Kimia Farma. Yang tahun kemarin, Qadarullah, saya dapat hadiah sebuah buku yaitu 5 Kiat Menghadapi Persoalan Hidup dari AA. Alhamdulillah. Itu yang akhirnya menjadi penyemangat saya setelah Qadarullahnya yaitu pada pertengahan tahun kemarin Allah mengambil suami saya dengan COVID. Innalillahi. Oh, innalillahi. Ya, kemudian berbekal buku itulah ya bisa bangkit, bisa memahami makna ridho yang dijelaskan dalam buku tersebut dan akhirnya membuat saya move on sampai sekarang sehingga juga membuat semangat baru. Saya bisa mengikuti MQ tiap pagi, kemudian juga yang malam Jumat itu Ma'rifatullah itu selalu saya ikuti dan akhirnya juga mendorong saya untuk bisa ikut di Odojers yang sekarang ini. Alhamdulillahnya itu. Alhamdulillah. Semoga ini bisa menjadi menjadi penyemangat saya untuk ke depan berbuat lebih baik lagi, terutama bisa buat teman-teman juga yang mengalami masalah seperti saya. Kemudian juga akhirnya saya berusaha untuk mempengaruhi orang meskipun dengan hanya menulis di status dari kajian-kajian yang saya ikuti di MK pagi, mungkin seperti itu juga salah satunya. Semuanya setiap hari rasanya tidak bisa meninggalkan MK pagi itu setiap pagi karena ada tauhidan itu yang terus menerus yang membuat saya ingin selalu menjadi lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya itu. Mungkin dari ini yang ingin saya tanyakan terkait berhati-hati dalam berniat. Itu kalau misalnya kan kalau puasa, hampir semuanya sudah melakukan puasa ya, ya. Tapi untuk bisa istiqomah dalam puasa sunnah, itu banyak sekali godaannya, tantangannya. Misalnya seperti ada diajak ditraktir temen lah, mau menolak juga kan sungkan misalnya atau seperti itu. Bagaimana caranya supaya kita bisa enjoy untuk melakukan ibadah puasa sunnah tanpa harus merasa aku ini puasa, nah seperti itu. Karena kan seperti yang tadi A jelaskan, beribadah itu murni hanya untuk Allah dan untuk manusia. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan suami beliau, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Amin ya rabbal alamin. Allah lah yang menciptakan, Allah yang mengurus, Allah pula yang mewafatkan. Dan semua sudah tertulis di Lauh Mahfudz ya. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho menerima takdir Allah, maka Allah ridho kepadanya. Tidak boleh lau, lu seandainya gak ada covid, seandainya gak bisa. Kalau sudah waktunya terjadi, pasti qadarullah wa ma sya'afal. Semua ini sudah takdir Allah dan Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Innallahu taftahu amala syaitan. Karena perkataan seandainya, seandainya, seandainya itu bisa membuka pintu tipu daya setan. Pertanyaannya bagaimana tadi? Coba Pak moderator, coba diulangi lagi. Kenapa saya jadi lupa nih? Hah? Itu diajak traktir, A. Diajak traktir gitu, Kak. Malah nggak enak katanya, A. Bagaimana untuk menyikapin itu, A? Ah, kalau kita sudah niat, sudah bulat niat, terus ada orang yang raktir dan dia gembira sekali raktir kita, dia bersyukur. Bukalah, itu mah rezeki dari Allah ya. Berarti kita dapat dua pahala. Satu, kita saumnya. Yang kedua adalah kita membahagiakan orang lain. Karena orang tersebut jadi senang, jadi bahagia. Kan salah satu amalan yang dicintai Allah adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Jadi kalau ama ya senang ya lagi saum sunnah, tiba-tiba ada yang tolonglah ini masakan kami dicicipi, kami sudah semangat sengaja, kami ingin sekali menjamu. Udah gak usah ngomong saya sedang saum, kecuali kalau sedang saum fardu ya. Kalau sedang saum sunnah kita tidak diniatkan, kecuali dari pagi niat saum, nanti siang saya bakal ditraktir lumayan lah. Nah itu kurang bagus. Kalau mau ya sempurnakan saja niat saum ya. Begitu, lanjut. Aa sedikit ke belakang ya, silakan lanjut ya sebentar. Ya, deh. Silakan Aa sambil ini Aa. Mungkin ada yang mau bertanya lagi pada rekan-rekan. Arif, Sarah boleh nanya enggak? Halo, ya siap. Boleh nanya enggak seperti Pak? Ya silakan Mbak Sarah, langsung silakan. Assalamualaikum Aa. Sarah mau tanya. Sebenarnya sih ini masalah keluarga, cuman kan udah mau puasa, jadi Sarah tuh sama kakak ceritanya lagi berantem, tapi orang tua lalu ngebela kakak, Sarah sedih, cuman ini udah mau puasa, kali kan ke rumah emak, nengok nih, besok kita nyekar bareng-bareng, tapi berat banget buat maafin kakak, sama kakak gitu maksudnya. Jadi ngebenerin hati sendiri nih sekarang lagi ribet banget hatinya gitu Pak. Pak Arif, makasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini AA, ada pertanyaan nih masalah keluarga nih AA. Bagaimana untuk menyikapi nih? Ya, yang AA bisa menyembatani ini AA. Kenapa? Ada apa saya harus pakai jembatan segala? silakan kenapa? Ya. Ulangi Mas. Ya, ini ada masalah keluarga ya, nih. Ada rekan jamaah kami ingin apa namanya orang tuanya ini belainnya terus nih katanya. Sedangkan kakaknya ini secara ini salah lah, tapi orang tuanya ini membela terus. Gimana untuk menyikapi ini ya? Ya ini nggak bisa dijawab sesederhana ya. Harus evaluasi diri kitanya, apa yang membuat orang tua kok jadi ke kakak terus. Pokoknya yang paling pokok kalau menghadapi situasi pahit adalah yang pertama harus dilakukan adalah evaluasi diri. Pokoknya kalau ada sesuatu yang menyakitkan, menyedihkan, nggak enak, musibah apa aja, yang pertama harus dilakukan evaluasi diri. Surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan musibah apapun yang menimpa kepadamu adalah diundang oleh perbuatan tanganmu sendiri. Artinya evaluasi diri yang tidak akan rugi. Apa yang salah pada diri saya? Kenapa ke orang tua saya membela kakak? Apa yang salah? Jangan merasa sebagai korban. Wah, saya ini mah gak pernah dibela. Jangan. Salah apa saya diri? Anak belum nurut. Salah apa saya sebagai orang tuanya? Oh, saya belum jadi contoh. Oh, saya belum mendidik dengan benar dan sungguh-sungguh. Oh, saya jarang ngobrol dengan lembut ke anak-anak. Pokoknya gitu. Gak ada tulisannya kan masker, jadi mengenakan. Ini ayah. Karena gak ada maskernya ini. Tekom 2 suaranya masuk. Ini Pak moderatornya jaga gawangnya harus aktif ya. Jangan keduluan oleh saya, nggak enak ya ceramah ya jaga gawang, dijaga terus ya Mas. Karena orang yang ikutan belum tentu hati-hati menjaga ataupunnya. Nah, evaluasi diri kemudian ya, kalau bukan hal yang prinsip, misalkan kita makan sate, oh, saya pengen ayam bakar, oh sate saya, udahlah ikutlah, mengalah. Sepanjang bukan hal yang prinsip, udah jangan bertengkar, ikut saja apa yang orang tua suka ya. Kalau yang bukan prinsip ya, kecuali kalau masalah akidah dan sebagainya. Tadi masalahnya apa, ziarah kubur tadi apa Mas? Wah, ziarah ke orang tua Kak. Ya gimana? Oh, masalahnya apa? Oh, silaturahim ke rumah orang tua tadi di teteh Mas. Gimana coba tuh? Arif izin masuk sebentar ya Pak. Ya. Jadi memang ada keegoisan masing-masing antara kakak sama Sarah gitu. Jadi ibu itu selalu ngebela gitu. Terus dan di situ ada yang bersama, tapi keputusan yang Sarah ambil kata orang tua itu salah gitu. Tapi ternyata salah, malah ibu ngebelanya kakak. Jadi keputusan yang dua-duanya kata ibu selalu ngebelanya kakak. Apapun yang dilakukan kakak itu walaupun salah, dibenarkan alasan kayak gitu. Jadi Sarah selalu ngerasa kayak nggak punya power atau nggak punya, merasa di... Jadi hati kecil, Sarah anak tiri apa anak pungut kayak gitu. Jadi gini sama dia. Oh gini, jangan. Udahlah, jangan-jangan... Hei, dengerin. Ya. Mau apa? Orang lain memang gak punya orang tua. Ada yang orang tuanya di penjara. Ada yang banyak yang lebih pahit. Atulah, sayang. Ya. Orang tua masih ada, berbakti. Hormati, muliakan. Ah, pasti urusannya tuh gak ada apa-apanya. Harus bertekad dulu, mau apa ini kita keluarga ini? Mau ribut? Ustaz, apa gitu. Harusnya mau bersyukur, mau ditukar menjadi orang yang sakit-sakitan? Enggak, bener. Kenapa bener. Ribet banget? Hidup mah sederhana, mau bahagia atau mau nelangsa? Bersyukur. Ah, pasti enggak rumit. Orang yang rumit itu adalah orang yang enggak tahu rasa syukur, enggak pernah merasa sabar, enggak punya rasa sabar. Udah ribet, capek, semua urusan jadi ribet, jadi tegang. Terus mau apa hidup kayak gini ya? Udahlah, sederhanakan, udah enggak apa-apa. Coba surat Al-Furqan ayat berapa yang... Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Jika orang-orang jahil di sini adalah orang yang tidak bisa mengendalikan diri, mengatakan sesuatu yang enggak enak, maka perkataan kita qalu salam. Ya, yang baik-baik, yang menyejukkan, yang mendamaikan. Kita di pinggir jalan ada yang ngebu, "Hei, monyet lu, jangan di sembarangan." Oh ya, maaf. Gitu ya. Oh, Rasulullah. Al-Furqan ayat berapa, A? Ibadur Rahman, coba Ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman alladzi yamsuna 'alal ardi hauna, hamba Allah yang penyayang. Rasulullah mawa, Siti Aisyah ngebanting piring juga breng gitu. senyum weh dipunguti. Oh sayang sekali kalau hidup jengkel, apalagi sama saudara, apalagi sama orang tua. Wah kalau perlu mah digendong orang tua tuh, disuapin ya. Wah gak ada apa-apanya pengorbanan kita ke orang tua dibanding dengan orang tua berkorban habis-habisan untuk kita. Orang tua mau menukar nyawa demi anaknya supaya sehat. Mana ada anak mau menukar nyawanya diri buat orang tua. Apalagi anak dibesarkan, udah hamil berat, melahirkan mempertaruhkan nyawa. Bayi ditungguin siang malam, lagi makan enak juga. Nggak sungkan ngebersihkan kotoran kita. Disusui, oh beli ini, ngutang sana, ngutang sini demi kita sekolah. Wah, udah enggak terbandingkan. Atulah orang tua beda pendapat dikit malah. Enggak akan terbayarkan itu pengorbanan orang tua. Apalagi anak perempuan, udah nikah, udah nurut sama suami sana diambil. Kapan berbakti ke orang tuanya, kan? Kapan berbakti ke orang tua? Harusnya mah orang tua tuh kalau perlu digendong, disuapin. Wah. Tapi ya tidak semua orang pengen ke sorga dengan berkahnya orang tua ya. Atulah lihat perjuangan pengorbanan orang tua. Terus kalau kakaknya keadaannya begitu ya tuker aja, minta ditukar takdirnya begitu ya. Dan udahlah. Kalau prinsip baru ya tentang akidah, tapi kalau urusan gini sudah mengalah. Iya Bu, ya silahkan. Dan pasti perkaranya juga tidak ada yang dahsyat ya. Halo, kenapa semua jadi melongoan ya? Mau pakai sederhana jawabannya, mau bahagia atau mau nelangsa ya, gitu aja lah. Kalau mau bahagia mah ciri orang yang diharamkan tersentuh api neraka itu diantara cirinya adalah sahlin, orang yang membuat urusan itu jadi mudah. Ada empat ya ciri orang yang diharam. Wama ukhbiru bagaimana ala unab ukhbirukum biman tukharramu alaihin nar. Engkau kuberitahu orang yang diharamkan tersentuh api neraka. Yang pertama hayyinin, orang yang sangat tenang dan menenangkan, sejuk, menyejukkan, teduh, meneduhkan. Karena dia memang orangnya ikhlas, tidak ngarep-ngarep apa-apa dari orang lain. Orang tuh ya akan banyak jengkel, banyak kecewa kalau ngarep-ngarep dari selain Allah. Kalau ngarep-ngarepnya dari Allah mah enggak ada. Punya Tuhan yang lain biasanya yang membuat galau. Nah hayyin itu orang yang benar-benar berharapnya dari Allah, takutnya ke Allah. Yang kedua layyin, orang yang sangat sopan, penyayang, lemah lembut. Nah ini yang diharamkan masuk neraka, karena dia sifat kasih sayangnya rahmatan lil alamin. Yang ketiga adalah qoribin, akrab, dekat, sangat hangat, sangat hormat ke siapapun ya, itu humble, tawadu, itu juga diharamkan tersentuh. Yang keempat adalah sahlin, sahl, orangnya mudah, tidak ribet, tidak mendramatisir, tidak dipergaul, mudah, sederhana, simple, enak. Nah ini yang diharamkan. Silakan pelajari dirinya masing-masing. Apakah yang galau, mudah tersinggung, mudah jengkel, mudah, atau yang keduanya galak, emosional, kurang kasih sayang, kayak kemusuh aja ke siapa-siapa. Yang ketiga, beragagah, beregege, petantang, petenteng, merasa mulia, merasa hebat. Dan yang keempat adalah ribet, semua urusan itu dibuat pusing, ribet, yang kecil-kecil aja dibuat ribet. Nah, kalau yang begini tidak termasuk orang yang diharamkan tersentuh api neraka. Hati-hati ya. Ya, introspeksi diri. Karena kita mah gak bisa mengubah orang lain. Yang bisa mengubah itu Allah. Yang disuruh mengubah itu adalah tuntut diri berubah, bantu yang lain berubah. Bukan nuntut orang lain berubah. Saya gak nuntut anak-anak saya berubah. Saya tuntut aja diri saya berubah. Nah, mudah-mudahan nanti Allah membalikan hati anak-anak jadi soleh gitu. Terima kasih, A. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran juga buat kita. Kepada intinya kita itu menjaga, kita harus bisa sabar dalam segalanya. Itu aja ya. Jadi marilah kita saling introspeksi diri, jangan merasa diri kita jangan merasa diri kita tuh paling benar gitu loh ya intinya. Dan jangan merasa jadi korban ya. Ya, jangan menjadi korban juga. Baik, ini ada pertanyaan, mungkin saya bacakan aja ya. Izin bertanya, AA pernah mendengar kajian ini, jika melakukan sesuatu perbuatan belum ada hukumnya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, dan perbuatan itu takut jika ketahuan terhadap manusia, maka itu apakah termasuk dosa? Apakah betul itu dosa? Mohon penjelasan, Pak. Wah, sebetulnya dalam Islam sudah lengkap semuanya ya, hanya mungkin belum ketemu ilmunya. Jadi dosa itu dua, satu gelisah, yang kedua takut ketahuan orang, itu ciri maksiat, ciri dosa ya. Pokoknya kalau kita takut, kecuali amal soleh ya, yang takut riya ya boleh kita sembunyikan. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu dan takut orang lain tahu, nah ada sesuatu nih. Karena kalau hal yang baik orang lain tahu ya jadi kebaikan ya. Tuh apabila dilakukan tidak adil gini ya, mustahillah di dunia ini semuanya serba sempurna ya. Ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang jelek. Nah, kalau merasa dizolimi seperti yang tadi dikatakan, kalau ada orang berbuat tidak baik ke kita, satu kita bersyukur bukan kita yang jadi orang zolimnya. Kayak kita kecopetan, kita syukur bukan kita yang jadi malingnya, tapi kita jadi kecopetan nanti punya dompet baru. Yang kedua, kita dapat pelajaran supaya kita jangan berperilaku yang sama. Kan ada orang yang sombong ke kita ya, petantang petenteng, ngehina, zolim. Ya kita syukur bukan kita yang jadi dia. Yang kedua, kita belajar supaya kita tidak seperti dia. Kedua, yang ketiga, kita evaluasi. Jangan-jangan kita diperlakukan begini karena kita zolim juga ke orang. Zolim ke anak, zolim ke pembantu, zolim ke tukang sayur, zolim ke tukang ojek, zolim ke yang ngirim makan. Pokoknya berapa banyak orang yang kita sakiti. Nah, sekarang Allah mendatangkan orang yang menyakiti kita. Kita evaluasi diri. Yang keempat, ladang taubat, ladang penggugur dosa. Jadi kalau ada yang nyakitin terus, banyak istighfar, sehingga dosa kita berguguran ya. Yang keempat, yang kelima, ladang untuk berlatih, kita membalas keburukan dengan cara yang baik ya. Dan gak akan kemana-mana, orang zolim pasti dapat dari kezolimannya, kita dapat dari kebaikan kita. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha, surat Al-Isra ayat 7. Kebaikan yang kita lakukan ya buat kita sendiri, kezoliman yang kita lakukan ya tunggu aja bekal ke kita sendiri. Gitu ya. Habis waktunya Om. Untungnya satu boleh, Ak. Ya itu sama yang punya acara. Boleh dong. Gimana tuh? Boleh ya, Pak? Tuh moderatornya, Om. Ya. Mana moderator? Ya, aku tanya. Ya. Ya, boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Zaman dulu kala ya. Zaman jahiliyah ibaratnya ya, A. Kan puasa itu saya lupa apakah bayar semuanya. Misalkan lagi jalan atau lagi apa atau lagi muhrim gitu ya. Itu saya lupa apakah sudah terganti semua. Nah, saya sekarang berusaha mengqadha puasa. Setiap Senin Kamis itu saya mengqadha puasa. Bagus. Tapi tanyakan bagaimana dengan fidyahnya? Bagaimana menghitung apakah fidyah itu dibayar juga apa setiap kali kita harus keluar atau bagaimana? Fidyah itu untuk orang yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Yang pertama dibayar utang. Tapi kan ada yang sakit tidak mungkin puasa, ada yang sudah tua tidak mungkin puasa. Nah, itu bayar fidyah. Itu yang A pahami ya. Jadi fidyah yang prioritas itu bayar dulu utang saum dengan saum. Tapi kalau supaya lebih afdol, saya mau sambil sedekah juga ngasih makan orang miskin, ya itu luar biasa. Karena setiap kebaikan itu menghapus keburukan. Jadi kalau kita merasa selain kita bayar dengan saum, udah buka aja orang-orang yang saum, kita beliin makanan. kan setiap kita berbuka di bulan Ramadan menjadi jalan orang berbuka lewat kita, kita kan dapat pahala saum juga. Iya. Ibu beli korma satu truk ya, yang bagus. Ya, apa-apa niat mah dah nggak salah ya. Bagi-bagi, dibungkus yang bagus, kormanya yang bagus. Jangan korma yang kita aja nggak mau makan, kemudian dikasihin ke orang. Jangan. Kalau mau ngasih yang kita juga seneng dibersihkan, kasih wadah yang bagus. Gitu ya. Satu lagi boleh nggak? Terserah itu moderator, saya kan bagian jawab. Jadi gini, kalau kita baca Al-Quran, kan kita tuh pengen khatam. Jadi edisi saat Ramadan itu kepengen bisa khatam. Nah untuk khatam itu kan kita pengennya dari juz 1. Padahalnya kita mengerti baca Al-Quran tuh belum sampai juz 30. Apakah boleh atau kita meneruskan dulu dari yang ini? Jadi gini ya, ibu teruskan yang ada, kemudian ibu juga mulai dari juz 1 juga, jadi bareng. Kalau mau yang itu selesaikan, kan waktunya banyak sekarang, ya kan? Pahalanya juga banyak, kan harus beda. Dan tidak cukup hanya khataman Al-Quran, tapi juga harus khatam terjemahnya. Karena banyak di antara kita yang khatam bagus itu ya. Tapi nggak pernah ngerti isinya apa. Fatihah juga nggak tahu artinya apa. Padahal nikmatnya Quran, dahsyatnya Quran, kalau kita paham. Kalau kita ya yaladina manustan ibu katsira min azan inna ba'da zani ismu wala tajassasu wala yaktabadukum ba'da ayuhibu ahadukum ayyakula lahma akhihim mainan faqadihtumu fattakullaha inna Allah tawabur rahim. Beres tuh Al-Hujurat ayat 12. Tapi artinya apa? Kenapa ya orang itu tuh ke kita tuh jelek banget? Dia tuh sebel loh sama tetangga itu. Dia tuh hatinya tuh busuk dan suka ngejelek-jelekin orang. Tahu gak ayat yang barusan dibaca apa artinya? Dilarang berburuk sangka, dilarang nyari-nyari, ngorek-ngorek aib, dilarang bergibah. Baru juga baca, udah langsung suuzon, langsung mencari aib, langsung bergibah. Kenapa? Karena gak ngerti. Iya, orang-orang non-Islam yang baca terjemah Quran itu langsung kesengsrem, langsung syahadat, langsung bangga dengan Islam. Kenapa? Paham. Nah, kita seringkali khataman tapi gak ngerti isinya. Ini masalah. Ya, ayo Ramadan ini khatam isinya juga ya. Ya, terima kasih, A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, A. Apa? Ini ada orang tua yang tidak mau menerima menantu yang gini ya. Gimana ini, A? Memang, gini ya. Kalau orang tuanya beda agama, misalkan nauzubillah orang tuanya ada yang agamanya berbeda, kita harus tetap baik. Harus tetap berbakti sepanjang tidak menyalahi aturan Allah ya. Nah, kalau menantunya beda agama, ya ada yang tidak sah itu ya. Kalau lelakinya non-Islam dan perempuannya Islam, yang A baca dari seluruh itu memang tidak termasuk sah. Ya, begitulah. Bukan berarti kita harus jadi musuh-musuhan, tapi ya harus tahu saja hukumnya seperti itu. Terakhir ya, udah nih, udah lewat waktunya Om, pas jam 2, terima kasih ya. Semoga tidak puas. Semoga kecewa sehingga belajar lebih banyak dari yang lain, sehingga lebih banyak lagi belajar dari yang lebih tinggi ilmunya. Mohon maaf segini ya. Semoga ya Allah berikan kepada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah berikan kami umur bisa menikmati Ramadan ini ya Allah. Jadikan Ramadan ini benar-benar menghapus seluruh dosa dan aib. Bimbing kami dengan ilmu, dengan amal yang benar ya Allah, dengan niat yang benar. Jadikan Ramadan ini benar-benar mengubah hidup kami ya Allah, menjadi hamba yang layak Engkau cintai, menjadi bekal husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin, terima kasih. Sampai jumpa nanti malam di medsos AA kalau mau ikutan ya. Nanti kajian Ma'rifatullah. Terima kasih ucapkan kepada Agim yang telah berkenan dan kesempatan untuk memberikan dan doanya kepada kita semua. Semoga Agim selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Kepada jamaah untuk selanjutnya saya minta jangan di alat dulu karena ada recording stopped. Ingin menyampaikan masukan-masukannya atau BSI menyapa. Kepada tim BSI kami persilakan Pak Luki. Ya, baik. Sudah gabung Pak. Oke, silakan Pak Luki ya, untuk baik. Menyampaikan masukan. Terima kasih. Kita mohon izin ini yang masih belum di mute, boleh tolong bantu hostnya atau dari operatornya supaya bisa lebih kondusif. Ada dari Infinix. Nah ini boleh tolong di mute. Ketemu. Kalau mati. Hah? Ya, boleh tolong dibantu. Panitia. Sinyal. Iya. Pakai wifi sekarang masih. Jadi mohon maaf nih dengan user dengan nama Infinix Hot 9 Play. Ini dari mana nih ya? Boleh tolong di mute dulu? Ya kok begini? Diam. Oke, boleh tolong dibantu untuk host? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Robi Surali Sodri, wa Shirli Amri, wa Luluk Data Milisan, ya Kokoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu ya dari Kimia Farma dari KFA ya. Melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh AA Gim ya. Perkenalkan kami dari Bank Syariah Indonesia ingin sedikit ya menambahkan beberapa informasi terkait dengan solusi keuangan syariah yang mudah-mudahan insya Allah bisa Bapak Ibu nikmati dan menjadi bagian dari solusi keuangan Bapak Ibu dan juga keluarga ya. Baik, nah ini sedikit mengutip ya dari hadis Rasulullah SAW bahwa tidak bergeser dua telapak kaki seorang hamba atas beberapa hal yang akan ditanyakan dan dipertanggungjawabkan. Nah, terlebih khusus ada terkait dengan harta. Nah, terkait harta ini menarik nih ya, karena pertanyaannya dua, dari mana didapatkan dan untuk apa dibelanjakannya. Jadi inilah kenapa pentingnya masalah harta, masalah keuangan ini menjadi sesuatu yang harus kita kelola dengan baik ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita merujuk kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2004 ya, ternyata sangat jelasnya sebuah wilayah sudah memiliki yang namanya lembaga keuangan syariah, maka bagi seorang muslim ya bisa dikatakan wajib gitu ya untuk melakukan transaksi melalui perbankan atau keuangan yang secara prinsipnya syariah gitu ya. Karena memang ini untuk menghindari hal-hal yang memang kita hindari dari apa yang ditransaksikan di lembaga konvensional ya, seperti riba, goror dan lain sebagainya yang mungkin itu masih terlekatkan dengan transaksi di keuangan konvensional. Nah, inilah pentingnya ya fatwa ini bahwa ketika sudah ada bank syariah, lembaga keuangan syariah, kita wajib melakukan transaksi secara prinsip syariah sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa sih lalu yang membedakan ya syariah dengan konven? Ini adalah beberapa prinsip dasar Bapak Ibu sebagai informasi saja. Apa sih bedanya bank syariah dengan bank konven? Sama-sama juga ya punya tabungan, punya deposito. Yang pertama Bapak Ibu kita punya dewan pengawas syariah. Ini adalah yang memastikan bahwa bank syariah itu sudah ada label halalnya. Jadi aman untuk digunakan, aman untuk ditransaksikan. Kedua, ketika Bapak Ibu bertransaksi di bank syariah itu jelas akad-akadnya itu sesuai dengan akad-akad yang memang kita sudah sepakati di awal. Jual beli kah, bagi hasil kah, sewa menyewa kah, sehingga terhindar dari yang namanya transaksi-transaksi yang bersifat ribawi. Yang ketiga, ya, ketika kita berbisnis ya, uang-uang Bapak Ibu itu kita salurkan memang ke tempat-tempat yang insya Allah sudah dijaga secara prinsip syariahnya. Bukan sesuatu yang melanggar syariah, seperti paras, pabrik rokok itu tidak boleh kita biayai dengan uang Bapak Ibu. Dan terakhir, kita ingin mengajak Bapak Ibu juga dalam hal kebaikan, karena dengan menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia, Bapak Ibu turut serta dalam kebaikan-kebaikan dan program-program sosial yang kita lakukan. Dan ini adalah kontribusi dari nasabah-nasabah. Nah, Bapak Ibu kalau kita lihat ya, tadi kan bicara ya terkait dengan masalah rezeki itu adalah takdir. Ya, takdir yang sudah ada alokasi-alokasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak perlu khawatir gitu ya. Tapi kita sebagai manusia kan kita pasti punya ya berbagai macam kebutuhan keuangan. Dan untuk menuju ke sana, takdir yang kita akan jemput ya, rezeki yang akan kita jemput, tentu kita harus berikhtiar. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan dalam ikhtiar kita ya, karena tadi harta dan keuangan itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, jadi Bapak Ibu ya, dalam ikhtiar kita dalam mengelola keuangan dalam kita melakukan transaksi keuangan, ada beberapa produk-produk Bank Syariah Indonesia yang mungkin Bapak Ibu bisa juga gunakan. Selain tabungan ya, untuk transaksi gitu ya, dan insya Allah tabungan syariah itu tidak kalah dengan tabungan konvensional, karena sudah lengkap fitur-fiturnya, electronic channelnya, transaksinya bisa di mana saja. Dan khusus untuk di ATM Bank Syariah Indonesia dan ATM Bank Mandiri, Bapak Ibu bisa tarik tunai tanpa terkena biaya ya. Jadi kalau susah nyari ATM BSI ya Bapak Ibu, tinggal cari ATM Mandiri mau tarik tunai gratis. Transaksi lainnya bisa digunakan lewat BSI Mobile Banking. Kemudian yang punya perencanaan ya, misalnya untuk dana pendidikan, anak yang masuk sekolah, itu bisa dengan tabungan berencana yang insya Allah memudahkan Bapak Ibu dalam melakukan pencapaian target dana. Dan ini di cover dengan beberapa manfaat. Nah lainnya yang tidak kalah penting bagi seorang muslim adalah kita mempersiapkan yang namanya ibadah haji. Jadi Bapak Ibu ya, kalau kita bicara haji, masa tunggunya tuh lama banget, bisa sampai 40 tahun atau bahkan lebih ya. Nah ini yang kemudian harus kita punya ikhtiar, kita jangan nunggu kaya dulu, punya rumah mewah dulu. Tapi dengan kita membuka tabungan haji Indonesia, sebenarnya ini adalah langkah ikhtiar kita untuk bisa mewujudkan rencana ibadah haji kita. Karena dengan tabungan haji ini ya Bapak Ibu akan ada kemudahan dalam untuk melakukan perencanaan dana ini. Kemudian ini nanti terkoneksi dengan sistemnya Kemenak ya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan penyetoran dana haji ya, setoran awal itu sekarang sudah bisa lewat BSI Mobile Banking. Jadi sangat mudah, perlu repot-repot lagi, cukup lewat BSI Mobile Banking. Jadi jangan nunggu untuk tua untuk kita berangkat. Sekarang nih bagi Bapak Ibu terutama yang masih pada muda nih, justru kesan kita untuk segera bisa menyiapkan dana ibadah haji agar kita bisa berangkat haji di usia yang relatif ya masih dalam kondisi fit, kondisi segar ya, dalam kondisi yang memang harapannya adalah kita bisa secara fisik juga bisa menunaikannya dengan maksimal ya. Nah, selain tabungan, kita juga memiliki yang namanya kemudahan transaksi investasi berupa emas. Jadi Bapak Ibu nih yang biasa mungkin saya nih kalau nyimpan uang ya sebagai bagian dari ikhtiar saya untuk menyiapkan masa depan secara finansial gitu ya. Saya lebih senang misalnya pakai emas. Kenapa? Karena emas itu banyak manfaatnya. Ya, mudah diperoleh, mudah dicairkan, kemudian nilainya juga aman ya secara jangka panjang dan lain sebagainya. Nah, sekarang Bapak Ibu nggak perlu repot-repot cari toko emas. Kalau mau bertransaksi untuk membeli emas, menjual emas ya, atau melakukan transfer nilai emas itu bisa melakukan di BSI Mobile Banking. Kita sudah ada kerjasama nih dengan yang namanya PT Antam TBK sebagai penambang emas ya. Jadi Bapak Ibu yang mau bertransaksi logam mulia berserta bisa dilakukan lewat BSI Mobile Banking ya. Jadi sangat mudah sekali. Nah, kalau nanti tiba-tiba ada kebutuhan untuk tarik fisik pun itu juga sudah bisa kita lakukan di beberapa outlet-outlet yang sudah kita kunjung. Nah, lainnya Bapak Ibu ya yang ada kebutuhan untuk menyiapkan rumah gitu ya sebagai bagian dari kebutuhan pokok kita ya untuk keluarga misalnya, kita juga punya produk pembiayaan yang insya Allah bisa memudahkan Bapak Ibu dalam melakukan investasi properti berupa rumah. Ya seperti yang namanya Geria Mabrur, Bapak Ibu yang belum punya rumah atau belum punya KPR ya, bisa mengajukan DP 0% ke BSI. Jangka waktunya pun untuk khusus teman-teman di KFA ya itu bisa sampai dengan 30 tahun, dimaksud sampai dengan usia pensiun. Dan kita karena syariah Bapak Ibu, jadi angsurannya itu Bapak Ibu sudah tahu sejak awal. Jadi kalau nyicil itu nggak deg-degan kayak di konvensional. Kalau di konvensional itu mungkin setahun, dua tahun, kita kayaknya angsurannya ringan banget ya. Tapi begitu nanti masuk ke bunga floating, nah kita nggak tahu nih, bunga naik, angsuran naik gitu ya. Nah ini tidak terjadi di bank syariah karena sudah kita kunci angsuran-angsurannya sejak awal akad dengan nasabah. Dan kita berikan bonus porsi haji senilai 25 juta rupiah nih bagi Bapak Ibu yang mengikuti program Geria Mabrur. Dan kita tidak berikan dalam bentuk undian. Pokoknya kalau Bapak Ibu lancar mengangsur, 2 tahun dapat hadiah porsi haji senilai 25 juta rupiah. Nah, kalian sudah punya KPR juga bisa nanti take over ke BSI yang ingin hijrah, ingin lebih berkah ya, dengan cicilan yang lebih pasti. Insya Allah bisa kita fasilitasi dengan Geria Hijrah dan bisa ada top up ya, misalnya untuk renovasi dan lain sebagainya. Dan untuk teman-teman yang masih muda-muda dan milenial, kita juga berikan program spesial ya dengan yang namanya Geria Si Muda. Cicilannya itu cicilan plafonnya itu ya itu bisa lebih tinggi dibandingkan nasabah lainnya ya. Kita punya ekstra plafon bagi nasabah-nasabah yang masih muda dan masih milenial. Nah, lainnya Bapak Ibu ya untuk menghindari yang namanya punya kewajiban-kewajiban hutang ke tempat-tempat yang enggak jelas, kemudian kita bayarnya juga kok kayaknya enggak habis-habis nih. Tapi bunganya gede banget nih ya. Nah, inilah yang terjadi kepada saudara-saudara kita yang melakukan kegiatan peminjaman secara online ya, terutama pinjaman-pinjaman yang ilegal, itu bunganya setinggi langit. Nah, daripada kita nyari yang nggak jelas, lebih baik kita cari tempat yang aman, murah, dan kredibel. Bapak Ibu yang berperol, yang menyalurkan perolnya lewat Bank Syariah Indonesia, kita juga bisa berikan yang namanya pembiayaan mitra guna berbasis perol, ya. Limitnya juga sangat menarik nih bagi para pegawai KFA sampai sedangkan 1,5 miliar rupiah jangka waktu 15 tahun dan special pricing bagi Bapak Ibu semua. Jadi insya Allah ini bisa lebih aman ya dan lebih murah bagi Bapak Ibu yang ingin memiliki sumber dana misalnya untuk pendidikan ataupun untuk kegiatan-kegiatan kebutuhan lainnya yang Bapak Ibu belum memiliki sumber dananya. Selain itu ya bagi Bapak Ibu ya kita juga punya pembiayaan seperti pembiayaan kendaraan, kemudian pembiayaan berbasis emas ya misalnya Bapak Ibu ingin beli emas tadi ya, pengen beli emas tapi kayaknya uangnya cash flow-nya tuh nggak cukup kalau harus beli langsung habis padahal ada kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tapi Bapak Ibu tahu nih emas ini sangat cocok sekali untuk bisa sebagai instrumen yang nanti memudahkan secara finansial di masa yang akan datang. Bapak Ibu bisa mencicil logam mulia 1 tahun sampai dengan 5 tahun di Bank Syariah Indonesia ya. Jadi sangat memudahkan sekali dan meskipun harga emas naik tidak merubah yang namanya angsuran yang sudah kita tetapkan sejak awal. Jadi insya Allah ini menjadi suatu instrumen investasi yang menarik nih. Misalnya untuk persiapan dana pendidikan anak nih 3 tahun lagi, 5 tahun lagi itu bisa menggunakan fasilitas cicil emas salah satunya untuk persiapan dana masuk anak kita. Nah, ibu-ibu nih yang di rumah nih punya emas tiba-tiba butuh dana darurat gitu ya, karena misalnya ada keluarga yang butuh sokongan finansial karena ada musibah dan lain sebagainya, kita tidak punya alokasi khusus, makanya Bapak Ibu bisa melakukan gadai emas, mungkin perhiasan emasnya, logam mulianya itu bisa dikan untuk bisa mendapatkan dana untuk membantu kemudahan dari saudara-saudara Bapak Ibu yang memerlukan bantuan. Terakhir ya, kami juga ingin menyampaikan bahwa penting sekali untuk kita bisa berbagi kepada orang lain. Dan sekarang kalau kita mau berbagi, berinfak, bersedekah, berzakat, bahkan berwakaf tuh gak perlu repot-repot nyari lembaganya, nyari kenceleng masjidnya, nyari kotak amalnya. Cukup dengan membuka BSI Mobile Banking ya, Bapak Ibu sambil bekerja, sambil beristirahat, ya, sambil di rumah, kita melakukan transaksi tadi, mau zakat, infak, sedekah, bahkan berwakaf. Mau zakat pun kita juga bantu dengan kalkulator zakat untuk kemudahan perhitungan pembayaran zakatnya. Nah, sambil beribadah, Bapak-Ibu jangan lupa, ya, ada kebutuhan-kebutuhan lain, top up OVO, top up GoPay, mau bayar online shopping, dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan lewat BSI Mobile Banking, termasuk untuk kemudahan-kemudahan lainnya. Dan ini adalah beberapa proyek-proyek sosial yang telah kami lakukan, ya, yang menjadi bagian dari kontribusi nasabah kita, karena setiap tahunnya, Bapak-Ibu, kita mendapatkan keuntungan dari bisnis kita, kita juga sudah alokasikan 2,5% untuk zakat perusahaan. Dan zakat inilah yang kemudian kita salurkan ya untuk misalnya beasiswa kaum duafa, untuk membangun masjid dan lain sebagainya. Dan ini menjadi pahala bagi Bapak Ibu yang menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan dari Bank Syariah Indonesia. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaiannya. Saya kembalikan lagi kepada host ya, jika mungkin ada waktu untuk tanya jawab kami persilakan. Namun jika memang nanti ada kebutuhan-kebutuhan yang lebih detail ataupun transaksi lainnya, silakan nanti teman-teman dari cabang atau area bisa menyampaikan nomor telepon yang bisa dihubungi oleh teman-teman KFA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Luki atas sharingnya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa disampaikan oleh Pak Luki tadi, teman-teman di daerah nih, khususnya di Aceh nih Pak Pak Luki, di Aceh sudah syariah nih Pak Luki. Mudah-mudahan Pak Luki ya, apa yang disampaikan bisa tadi ada cicil emas atau haji Pak ya, atau umroh tadi dijelaskan, mungkin ada pindah Pak ya KPR. Teman-teman, saya batasi ada satu pertanyaan kepada BSI dari teman-teman di daerah. Kalau tidak ada, kita tutup. Mungkin ada dari teman-teman? Ada dari Bu Yulia tuh. Mungkin okay, mau bertanya langsung. Silakan Bu Yulia. Berarti tidak ada ya? Tadi ada Bu Yulia tuh kayak mau bertanya nih. Oh, Bu Yulia. Bu Yulia Rah. Silakan Bu Yulia. Bu Yulia, mungkin mau saya bertanya langsung satu penanya. Ya, silakan. Silakan Bu Yulia. Assalamualaikum Bu Yulia, mungkin ada yang bertanya? Oh, di kolom chat nih, baik. Oh, di kolom saya chat. Bacakan ya Pak, izin. Ini dari Bu Yulia, ya, bagaimana, ya, bagaimana program peminjaman secara syariah? Jadi pertama ya Bu Yulia, saya coba luruskan. Kalau di bank syariah itu tidak ada sifat apa istilah peminjaman atau pinjaman. Itu adalah istilah yang digunakan oleh bank konvensional. Karena mereka menganut konsep money for money. Mereka bisa meminjamkan uang ya tanpa harus ada underlying yang jelas dan mendapatkan keuntungan dari situ yang bentuknya sifatnya bunga tadi. Nah, tapi kalau di bank syariah itu namanya pembiayaan. Apa bedanya? Pembiayaan itu sifat transaksinya harus ada underlying ya Bu Yulia. Misalnya untuk pembiayaan rumah, jadi objeknya rumah, kemudian akadnya harus jelas. Misalnya akadnya jual-beli, berarti rumahnya sebagai barang jual-belinya, ada harga pokoknya, dan ada marginnya sebagai keuntungan yang nanti akan diberikan kepada bank. Jadi kita kira seperti itu, Bu Yulia, ya. Itu ada akad-akadnya, itu misalnya jual-beli, ya, ada jual-beli rumah. Atau misalnya nanti sifatnya adalah sewa-menyewa, ya. Jadi ada beberapa akad-akad kita, ya, dengan underlying tertentu, itu dengan akad sewa. Misalnya Bapak Ibu diberikan pembiayaan atas dasar untuk misalnya kebutuhan misalnya dana sekolah, ya, ataupun kebutuhan yang terkait dengan pendidikan. Nah, itu kan tidak ada barangnya, ya. Nah, disitulah tapi Bapak Ibu mendapatkan manfaat. Nah, dari manfaat tersebutlah nanti disitu akan ada pembayaran ujroh atau fee pada bank. Nah, disitu nanti diatur dengan namanya akad ijaroh. Jadi kurang lebih seperti itu, Bu Yulia. Jadi perbedaannya dengan di bank konven, ya, kita adalah pembiayaan, dan pembiayaannya sesuai dengan akad syariah, dan akad itu akan diberlakukan sesuai dengan underlying transaksinya. Gitu, Bu Yulia, mudah-mudahan menjawab, ya. Oke, terima kasih Pak Luki. Mungkin satu lagi nih Pak Luki, ada di kolom chat nih. Oke, silakan. Yang sudah berumur kayaknya lebih susah dapat program SI, ya. Ini gimana nih Pak Luki? Oke, okay. Sudah berumur nih Pak Luki. Sudah berumur, ya. Sudah berumur itu berapa tahun, ya? Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, kita yang namanya produk dan apa namanya layanan di Bank Syariah Indonesia itu kan beragam, ya. Dari mulai yang tadi ada tabungan, ya, ada yang investasi, ada yang pembiayaan. Ini semua bisa dinikmati. Tidak hanya mau yang berumur atau yang masih muda, atau bahkan yang non-muslim pun, ya, juga bisa menggunakan produk dan layanan syariah. Karena kita sifatnya universal. Semua bisa menikmati keadilan prinsip syariah yang kita berikan. Nah, memang ada beberapa batasan-batasan, terutama untuk produk-produk yang sifatnya pembiayaan. Karena kalau pembiayaan itu kan sifatnya akan terkait dengan yang namanya pembayaran angsuran, ya, ataupun sumber pembayarannya. Nah, dalam hal ini memang kita mengacu, karena Bapak Ibu pegawai adalah ketika usia bekerja, ya, memiliki yang namanya penghasilan berupa gaji. Nah, itu yang kemudian menjadi source of income dari produk-produk pembiayaan. Makanya mungkin, ya, memang untuk pembiayaan itu banyak sangat diuntungkan adalah Bapak Ibu yang memang relatif masih muda, karena usianya masa produktifnya masih panjang, gitu, ya. Tapi itu tidak menutup bagi Bapak Ibu yang mungkin menjelang usia pensiun atau yang mungkin saat ini juga sudah senior untuk bisa menikmati produk-produk pembiayaan. Tapi memang ada beberapa keterbatasan, mungkin salah satunya dalam hal segi batasan waktu dan lain sebagainya. Tapi silakan, ya, nanti untuk bisa berkonsultasi lebih lanjut dengan teman-teman di marketing kita, ya, untuk lebih dapat detailnya. Ya, termasuk yang ingin lebih mengetahui produk-produk dan fitur-fiturnya, mohon bantuan teman-teman di cabang atau area untuk bisa men-share, ya, nomor kontak marketingnya, nanti bisa dikontak oleh Bapak Ibu yang hadir di sini. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Luki atas sharingnya. Pak Luki, ini sudah sebetulnya ada pertanyaan lagi Pak Luki, karena waktu Pak Luki, ya, mungkin kita akhiri kepada rekan-rekan tadi yang dibacakan pertanyaannya, baik yang tadi sejak kajian maupun yang tadi sharing dari BSI, mungkin nanti akan kami berikan cindramata dari kami. Nah, ini hadiah ini alhamdulillah berkat kerjasama antara DKM Masjid Assalam PT Kimia Farma Jakarta dengan BSI Bank Syariah Indonesia yang bekerja sama dengan cabang Kelapa Gading. Terima kasih kepada tim BSI, Pak Luki dari kantor pusat, dan kepada, ya, terima kasih kembali Pak, dan, ya, rekan-rekan dari cabang Kelapa Gading. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kerjasama kita ke depan semakin membaik, ya Pak Luki, ya. Pada juga teman-teman di cabang Kelapa Gading, mohon kerjasamanya. Kita sudah buka rekening ada beberapa cabang. Mohon ditindaklanjuti. Kalau nggak salah ada 4 rekening lagi yang belum dibuka. Mbak Gita, terima kasih kepada rekan. Sekali lagi kepada Pak Luki, kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Dan kepada rekan-rekan, kami ucapkan terima kasih juga atas terselenggaranya kajian ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Pak Cil, Pak Mirta, ya Pak Mirta. Izin, saya lihat Pak Cil sudah sampaikan sebentar. Pak, dari tim BSI, terima kasih, ya. Kami hanya memberikan informasi. Jika dari teman-teman misalnya di KFA pembiayaan dari BSI, kalau nggak salah syaratnya payrollnya harus pakai rekening BSI, ya Pak Luki, ya Pak Luki, ya. Ya, bukan jadi gini Pak, Untuk pembiayaan, Pak, kita ada beberapa produk, Pak, yang khusus harus berpayroll itu yang untuk pembiayaan mitra guna tanpa agunan. Tapi kalau yang lainnya untuk rumah, cicil emas, kendaraan, itu tidak diwajibkan untuk berpindah payroll. Ya, yang payroll, yang wajib payroll itu yang itu ya, multiguna. Yang mitra guna tadi, yang sampai dengan 1,5 M, betul. Ya, jadi teman-teman kalau mau payroll, ya, jangan payroll kita kan dari mandi, ya kalau memang apa namanya, karena ada pembiayaan ini, ya Allah, salah gue. Bisa dipindah ke bank secara mandiri, tapi mohon maaf juga nih, biaya transfer PSI ya. Nah, itu ya, atau ke teman-teman yang memerlukan gara-gara payrollnya mandiri, jadi teman-teman ya ke pinjaman online kan buat dibahaya lagi gitu. Ya Pak Mirta. Ya, mudah-mudahan ya ada kesempatan ya. Jadi kalau kita lihat di beberapa institusi lain ya, mereka memberikan pilihan gitu ya. Artinya ya, silakan ada mungkin bank asalnya atau bank existingnya, tapi juga kita punya pilihan ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang punya keinginan untuk bersyariah kan masa harus dihalangi gitu kira-kira. Jadi insya Allah kalau itu dimungkinkan ya, kita siap ya untuk dari teman-teman BSI untuk bisa memfasilitasi tadi. Ya, daripada nanti ke tempat lain ya, daripada pinjaman online Pak ya. Ya tapi nanti kita masih menggunakan bank mandiri, artinya kalau teman-teman ada tarif, intinya begitu ya. Kan berarti Amita berarti membolehkan ke bank saya mandiri enggak, tetap kalau ada menggunakan fasilitas ini multiguna ini. Kita ini Kimia Farma Pak Luki, tidak dipaksa harus bank ini. Kalau emang ada permintaan ke syariah kenapa tidak, tapi itu atas permintaan dari yang bersangkutan. Yang mudah-mudahan kedepannya lebih baik ya. Terus itu Pak Luki, mungkin Mbak Gita juga tim BSI Kelapa Gading, mungkin ada teman-teman yang dari KFA kalau nggak salah ini ada yang perlu dibantu ya Pak ya, mungkin ada pinjaman atau apa, mohonlah Pak ya ditindaklanjutin, dibantu itu aja Pak Mita, Pak Luki, Pak Gita dan teman-teman dari Bank BSI Cabang Kelapa Gading. Mungkin itu yang dapat Pak ya. Cukup pemirsa ya. Oke. Demikian acara kajian siang hari ini kami akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih kepada semua peserta yang mengikuti, juga kepada Bank Syariah Indonesia khususnya Cabang Kelapa Gading. Kami ucapkan terima kasih atas supportnya, atas bantuannya yang telah mendukung terselenggaranya ini. Demikian acara ini kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, terima kasih Pak Miftahul Jana. Ya, kepada rekan-rekan yang dibacakan pertanyaannya mungkin nanti akan mikirin citra matanya langsung. Sudah kami catat. Nanti mungkin akan dihubungi. Terima kasih. Baik, izin live Bapak Ibu ya. Yes. Terima kasih Pak Luki. Terima kasih Pak Gita. Terima kasih. Izin live Pak Arif.